والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih al-Bukhari, masih pada pembahasan kitabul hajj. Kita sekarang masuk pada bab yang ke-19, hadis 1540. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أهل ملبدا. باب seseorang yang berihlal dalam keadaan sudah bertalbid. Ihlal seperti yang dijelaskan ialah dia melafalkan niat umrohnya dengan mengatakan labbaikallahumma umrotan. Kalau dia berhaji, labbaikallahumma hajja. Itu namanya ihlal. Mulabbidan dalam keadaan dia telah bertalbid. Talbid itu maknanya memberi minyak pada rambutnya. Ya, meminyai rambutnya supaya rambutnya itu bisa ditata dengan rapi, tidak sana kemari. Atau tujuan yang kedua, supaya tidak ada kutu rambutnya, tidak ada kumal padanya. Itu namanya talbid syarras. Jadi meminyai rambut. Ini sangat ditekankan sekali bagi yang rambutnya panjang atau yang rambutnya tebal, supaya ketika dia berihram itu rapi rambutnya, rapi, tidak terbang sana kemari. Dan yang kedua, supaya tidak ada kutunya, sehingga dia mengerjakan umrohnya atau hajinya dengan tenang. Maksud daripada bab ini adalah apa hukumnya? Jawabannya, para ulama hukum, ini dianjurkan sebelum mengenakan baju ihram. Dianjurkan sebelum mengenakan baju ihram. Jadi ketika dia persiapan mau ihlal, kan dianjurkan mandi. Mandi sebersih-bersihnya, pakai sabun, pakai sampo, segala macamnya itu. Setelah mandi dia menggunakan minyak wangi. Mentalbid, meminyai rambutnya dan mengenakan baju ihram. Paham ya? Rapi. Baru kemudian dia berihlal nanti di Dzulhulaifah, untuk yang di kota Madinah. Berihlal di miqat sudah dalam keadaan bertalbid. Difaham insyaAllah ya? Bertalbid. Taib, apakah diperbolehkan menggunakan minyak rambut setelah memakai ihram? Apakah boleh bertalbid, ya, memakai minyak rambut setelah memakai baju ihram, setelah melafalkan ihlal labbaikallahumma umrotan? Sudah ihlal baru menggunakan minyak rambut, apa hukumnya? Jawabannya, barakallahu fikum, dirinci, tergantung minyak yang dia pakai. Kalau minyak rambut yang dia pakai mengandung wewangian, Ya, kalau minyak rambut yang dia pakai mengandung wewangian atau parfumnya, maka tidak boleh. Sebab orang yang sudah meniatkan umrah tidak boleh lagi menggunakan minyak wangi atau yang mengandung parfum. Tapi kalau minyak rambutnya itu tidak mengandung parfum, maka tidak mengapa dia meminyaki rambutnya, disisiri yang rapi, walaupun sudah ihlal. Paham ya? Misal dia meminyaki rambutnya dengan minyak zaitun. Minyak zaitun ada parfumnya enggak? Hah? Enggak ada ya? Atau meminyaki rambutnya dengan minyak goreng? Atau minyak kelapa? Atau dengan madu? Hah? Itu semua tidak mengandung parfum, maka tidak masalah. Dia lakukan sebelum ihram, sebelum ihlal, atau setelah ihlal. Labas. Dipahami ya? Tapi secara contohnya Rasulullah SAW, beliau mandi, pakai minyak wangi, meminyaki rambutnya, mentalbit rambutnya, baru menggunakan baju ihram, baru ihlal, labbaik Allahumma umratan di miqat. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang mengenakan atau yang bertalbit setelah ihlal boleh dengan syarat apa itu? Yang dipakai tidak mengandung unsur parfum. Paham ke? Nah, di sini barakallahu fikum, dan antara faedah penting yang kita ambil adalah Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kerapian. Kebersihan dan kerapian. Terutama ketika sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jika ketika ada orang yang rambutnya panjang, keriput lagi, enggak dikasih minyak, enggak dikasih apa, sehingga rambutnya itu acak-acakan, menggunakan baju ihram seperti itu, ya tidak sampai pada tingkat membatalkan umrahnya atau hajinya, cuman tidak sesuai dengan hadiyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia meninggalkan perkara yang afdal. Seorang muslim itu mencontoh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal, dalam perkara yang wajib, dalam perkara yang afdaliyah, dalam perkara kerapian, dalam rangka semuanya dicontoh sama dia. Dipahami insyaAllah ya? Dipahami. Apakah ini berlaku untuk perempuan? Untuk wanita? Jawabannya? Apakah talbit ini? Mentalbit rambut kepala ini? Apakah berlaku untuk perempuan? Jawabannya? Jawabannya perempuan tidak perlu, dikarenakan mereka sudah menggunakan hijab. Mereka paling menyisir rambutnya, selama menyisir rambutnya sudah. Kemudian menggunakan hijabnya. Dengan hijab, maka tidak mungkin rambutnya diacak-acakan. Ya. Sehingga cukup dia menggunakan sampo yang bersih untuk menghilangkan gatal atau ketombe atau kutunya tadi. Sisir yang rapi sebelum menggunakan baju ihram yang dipakai. Dia menggunakan baju ihram dengan hijabnya lengkap, cukup. Rambutnya tidak bakal acak-acakan lagi sudah. Sehingga ini berkaitan anjuran untuk kaum laki-laki dan yang rambutnya panjang atau lebat. Kalau rambutnya antum sudah enggak panjang, maka ini semuanya tidak harus. Sebab dengan dia rambutnya pendek itu sudah enggak bakal acak-acakan lagi sudah. Siapa yang rambutnya yang pendek? Nah, coba ini. Pas bentar. Kalau rambutnya seperti ini, ya sudah begitu, gak bakal acak-acakan. Pendek dia rambutnya. Baik. Kalaupun dia menggunakannya hanya untuk berfungsi sebagai supaya jangan ada kutunya. Itu aja. Tapi untuk merapikan rambutnya gak perlu. Sudah rapi. Barakallah itu. Apa sih yang ada orang putih? Yang panjang rambutnya siapa? Coba dibuka kalian semuanya, pengen tahu saya. Mana orangnya? Mana pak ketuanya? Al-Muhim. Apa yang itu bayangkan rambutnya itu panjang. Ya panjang, warakulahikum. Nah itu disisiri, diminyai supaya rapi, supaya terkumpul rambutnya, enggak acak-acakan. Dan yang penting juga supaya tidak ada kutunya, sehingga tenang atau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dipahami insyaAllah ya. Ini ikhwan berlaku dalam keseharian, terutama ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadilah muslim yang rapi, yang bersih. Jangan kelihatan kusut masai, jangan acak-acakan, jangan aut-autan. Kebersihan dan kerapian mencerminkan kepribadian barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Asbugh qala akhbarana Ibn Wahab Abdullah bin Wahab an Yunus an Ibn Shihab. Yunus dari Ibn Shihab adalah Yunus bin Yazid Al-Aili an Ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ابن شهاب الزهري أبو بكر الزهري عن سالم عن أبيه من سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال قدني عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berihlal dalam keadaan beliau sudah mentalbid rambut kepalanya. Mulab bidah itu hal ay hala kaunihi hala kaunihi qad labbada sya'ra ra'sih, dalam keadaan sudah mentalbid rambut kepalanya. Barakallahu'alaikum. Dalam hadis ini barakallahu'alaikum ada dua hal. Yang pertama terkait dengan ihlal. Di sini dianjurkan al-ihlalu bi sautin murtafi'. Ihlal itu dengan suara yang dikeraskan. Labbaik Allahumma umratan, dikeraskan. Untuk wanita dikeraskan tapi cukup untuk didengarkan dia sendiri. Dia melafalkan, dia keraskan, dijaharkan suaranya. Tapi untuk didengarkan sendiri. Labbaik Allahumma umratan. Untuk yang laki-laki keras suaranya. Labbaik Allahumma umratan. Ditambahi lafaz yang sunnah. La ria'afihi wa la sum'ah. Albiya labbaik Allahumma labbaik. Keras bahasanya. Yang perempuan dikeraskan. Tapi diperdengarkan untuk dirinya saja. Ini barakallahu fikum akan menambah semangat dalam beribadah umrah atau beribadah haji. Barakalasikum. Jadi langsung bisa bergetar hatinya antum ketika melafalkannya. Labbaik Allahumma umratan la ria'afihi wa la sum'ah. Nah, kalau dia khawatir sakit dan segala macam, khawatir tidak bisa melanjutkan, dia membaca doa persyaratan. Allahumma in habasani habisun famahalli haithu habastani. Berangkat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dibaca keras satu rombongan, satu bis, itu bisa membuat semangat. Ketika dia menghayati yang dibaca, itu bisa menambah keimanan dia, menambah ketawaduan dia kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fiik. Gitu ya. Yang kedua yang disebutkan di sini terkait dengan bab talbid, ihlalnya dia mengucapkan ihlal sudah dalam keadaan mentalbid rambut kepalanya. Ini yang afdal barakallahu fikum. Wadah insyaallah ya. Dipahami ya? Dipahami. Sebentar, mentalbid rambut kepala hukumnya apa? Wajib, rukun, syarat. Hukumnya apa ya Pak? Hukumnya tidak wajib. Hukumnya termasuk yang dianjurkan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya dua tadi, untuk mengumpulkan rambutnya supaya rapi, tidak acak-acakan. Fungsi yang kedua untuk menghilangkan kutu supaya tidak ada kutu rambutnya, enggak ada ketombinya. Bab yang berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala, babul ihlali 'inda masjid dzil hulaifa. Bab ihlal di Masjid Dzul Hulaifah. Ini untuk miqatnya siapa? Miqatnya siapa? Ahlul Madinah. Dan siapa? Dan siapa? Dan yang melewati Madinah. Dan siapa? Ya lupa lagi. Dan siapa? Dan muslimin mancanegara yang mengambil miqatnya Madinah. Paham ya? Hanya untuk ahlul Madinah, untuk orang Madinah, jelas. Yang kedua, untuk yang mancanegara yang melewati kota Madinah. Jadi ya, lewat situ, entah dari atas atau dari apa namanya lautan atau segala macam, al-muhim yang sejajar atau yang melewatinya. Yang ketiga, yang dari mancanegara yang memang sengaja mengambil miqatnya Madinah. Datang langsung ke kota Madinah. Sekian hari di Madinah baru mengambil miqatnya Madinah. Itu ihlalnya melafalkan niat umrahnya itu dengan itu di Masjidil Hulaifah. Sekarang ada masjidnya namanya Masjidil Hulaifah, Masjid Syajarah atau Masjid Abiyar Ali. Ini yang sunnah ya. Ini dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai talbiyah sebelum masjid atau setelah masjid. Talbiyah di masjidnya, ihlal di masjidnya ya ikhwan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Abdillah. Siapa dia ya ikhwan? Al-Madini, Ali bin Abdillah bin Ja'far Al-Madini, dikenal dengan sebutan Ali ibn Al-Madini rahimahullah. قال حدثنا سفيان. من سفيان هنا؟ شابا سفيان هنا يا إخوان. علي بن المديني مريال كان يري سفيان شابا. هذا دوا سفيان. هذا سفيان بن عيينة. هذا سفيان ابن سعيد الثوري. يمانا. يمانا. Kilahuma imam gitu ya. Sama-sama imam. Baik. Qala haddathana Musa bin Uqbah. Qala sami'tu Salim ibn Abdullah. Qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala wa haddathana. Ini syarat yang kedua. Qala wa haddathana Abdullah ibn Maslamah. Ibn Qa'nab al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi an Malik, Imam Malik bin Anas bin Malik. Baik, ini isnad yang kedua. An Musa bin Uqbah, sehingga madaruhu ala Musa bin Uqbah, meriwayatkan dari beliau dua, Malik wa Sufyan. Baik, an Salim bin Abdillah annahu sami'a abahu yaqul. Dia pernah mendengar ayahnya berkata, Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, "Ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min 'indil masjid." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihlal kecuali di masjid, yakni Masjidil Hulaifah, yakni Masjid Dzul Hulaifah. Intaha. Kalimat ini ma'ahallah menunjukkan bahwasanya ini merupakan sunnah Nabi, hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ihlal dari miqat Madinah min indil masjid. Hadihi sunnah. Barakallahu fikum. Adapun kalau ada yang mengamalkan membaca ihlal sebelum masjid, sekian meter, sekian kilometer sebelum masjid, ini mukhalafatu sunnah, menyelisih sunnah. Atau dia berihlal setelah melewati masjid, ini mukhalafatu sunnah. Terus ada athar ya kawan, diriwayatkan ada seseorang yang ingin ihlal beberapa kilometer sebelum miqat. dilarang oleh salah seorang ulama tabi'in, sehingga saya Sa'il Musayyab rahimahullah, jangan, saya khawatir engkau akan terjadi diazab oleh Allah Subhanahu. Dikatakan ya, ini sekitar sekian mil saja. Barakalawikum. Ini bahas sekarang terkait dengan mukhalafatus sunnahnya. Ya, khawatir nanti akan terkena azab karena mukhalafatus sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Jadi terkait dengan mukhalafatus sunnah yang paling berat. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi sunnah beliau atau perintah beliau, akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Dirahmi insyaallah ya. Ini juga berlaku barakallahu fikum bagi yang mengambil miqat-miqat yang lain, dan dia bisa dari miqat tersebut. Yaman, orang Yaman dari mana? Yalamlam. Dia dengan via darat, maka dia harus mengambil miqat ihlalnya dari Yalamlam. Sekarang dibikin masjid Yalamlam. Jangan ihlal sebelumnya, jangan setelahnya. Juga yang lain, yang di Juhfah untuk orang Syam, atau untuk di Qadil Manazil untuk orang Najd, atau satu Irkin untuk orang Irak, yang memungkinkan untuk di situ, maka dia jangan ihlal kecuali di miqat. Hadhihi sunnah. Jangan sebelumnya, jangan setelahnya. Itu mukhalafatus sunnah. Barakallahu. Dipahami insyaAllah ya. Kecuali yang sejajar atau yang pesawat di atasnya, maka diperkirakan dia di atas miqat tadi, dia membaca ihlalnya labbaik Allahumma umratan. Hadza mafhumun barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, bab yang berikutnya. Biar pekan depan banyak hafalan. Hah? Kan gitu ya. Karena tadi kan semua lain enggak pakai hafalan, diperbanyak sekarang biar banyak hafalannya barakallahu fikum. Gitu ya. Lanjut. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ma la yalbasul muhrimu min al-thiyab. Bab apa-apa yang tidak boleh dipakai, dikenakan oleh orang yang berihram dari pakaian. Ini pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai oleh orang yang ihram. Baik, disebutkan oleh para ulama, kata-kata al-muhrim, orang berihram, mereka sepakat yang dimaksud dengan muhrim di sini adalah laki-laki. Laki-laki. Baik, adapun yang wanita diperbolehkan mengenakan semua yang disebutkan di sini, tapi untuk perempuan secara khusus yang sama-sama tidak boleh menggunakan minyak wangi. Ketika ihram enggak boleh menggunakan minyak wangi. Yang lainnya perempuan diperbolehkan. Ingat ya, pakaian yang khusus untuk wanita. Ini disebutkan oleh Ibn al-Mundhir rahimahullahu taala dan dinukil oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Ajma'u 'ala anna lil mar'ati labasa jami'a ma dzukir. Wa innama tashtariku ma'ar rajul fi man'i ats-tsaubi alladhi massahu az-za'faran aw al-waras. Para ulama sepakat wanita diperbolehkan mengenakan semua yang disebutkan nanti, dan ingat ya, tapi untuk perempuan secara khusus, dan dia bersyarikat dengan kaum laki-laki dalam hal larangan menggunakan pakaian yang ada minyak wanginya. Ada mafhum. Ini namanya al-mahdurat fil ihram, hal-hal yang dilarang ketika ihram. Ada yang untuk laki-laki, ada juga untuk perempuan. Anda akan disebutkan dengan rinci masing-masingnya. Ada yang terkait dengan masalah pakaian, ada yang terkait dengan perkara yang lain. Yang dibahas sekarang yang terkait dengan masalah pakaian. Lanjut. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf Tunisi Dimashqi. Qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Namanya silsilah Dzahabiyah. Ashahul asanid indaman inda Al-Bukhari. Ini isnad yang paling sahih menurut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan hampir semua ahli hadis condong dengan pilihan Al-Imam Al-Bukhari ini. Malik An-Nafi An Abdullah bin Umar qala anna rajulan qala, bahwasanya ada seseorang laki-laki berkata. Tayyib, namanya apa ini kawan? Hadin satu, namanya apa ini? Namanya Mubham. Mubham fi mada? Mubham fi mada? Fil matan. Masya Allah. Indak. Gak boleh sebut nama ya. Indak. Yang senyum kelihatan. Jangan oleh. Jangan oleh. Mubham fil matan. Apakah mempengaruhi keabsahan hadis? Tidak. Ahsanta. Dikarenakan gak ada sangkut pautnya dengan sanadnya. Mubham dalam matan begini gak ada masalah. Diketahui namanya bagus, gak diketahui juga bagus. Yang di belakangnya, bagaimana Anda mengetahui, cara Anda mengetahui nama laki-laki ini? Nama yang Mubham ini siapa? Caranya bagaimana untuk mengetahuinya? Dilihat dari riwayat-riwayat yang lain. Ahsanta. Ketika disebutkan dari yang lain, disebutkan namanya, maka itulah nama si fulan. Kata Al-Hafidz rahimahullah, lam aqif alasmihi fi syai'in minat turuq. Aku tidak mendapati, tidak menemukan namanya di satu isnad pun dari semua yang ada. Semua tidak ada yang menyebutkan namanya. Ya wis. Berarti enggak tahu siapa nama laki-laki ini. Paham ya? Sehingga la yadur tidak membahayakan dikarenakan dia di matan. Yang membahayakan kalau di sanad had an rajulin. Siapa rajul ini? Memang namanya rajul. Oh ya sudah kalau gitu. Kalau namanya rajul ya mahaluhu, kan gitu. Bagaimana keadaan dia? Thiqah, saduq, dhaif. An rajul, rajul bin Akbar, misalkan gitu. Ya sudah namanya rajul. Tapi kalau bukan ini mubham an rajulin, seorang laki-laki. Nah, ini membahayakan isnad. Isnad yang dhaif dikarenakan jahalatu hadzal mubham. Baik. Qala anna rajulan qala ya Rasulullah ma yalbasul muhrimu min al-thiyab. Ada seorang laki-laki bertanya ya Rasulullah, apa yang boleh dipakai? Ya, pakaian apa yang bisa dipakai oleh orang yang ihram? Ya, pertanyaannya apa yang bisa dipakai? Jawabannya larangan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Itu menunjukkan hukum asalnya adalah boleh. Ini kaidah hukum asalnya orang yang muhrim, yang berihram, itu boleh mengenakan pakaian apapun. Kecuali yang disebutkan nas pelarangannya. Yang ini enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Selainnya silahkan. Ketika Rasulullah SAW membawakan, mencontohkan pakaian yang dikenakan oleh orang yang muhrim, yang ihram, maka dipakai sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mencontohkan dua helai kain ihram untuk laki-laki, satu disarungkan, satu diselempangkan. Hadhihi hiya sunnah. Dipahami ya? Lanjut. Qala Rasulullah SAW Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalbasul qumus." Tidak boleh mengenakan kamis. Kamis itu baju yang membentuk tubuhnya dia. Ada tangannya, lengannya, segala macamnya ada kamis. Tayib, di sana dipakai untuk jubah. Tayib tidak boleh menggunakan jubah. Pakaian yang sudah membentuk tubuhnya dia ini. Laki-laki tidak boleh. Kalau perempuan, diperbolehkan dengan ijma' ulama. Tapi gamis perempuan, jubah perempuan, bukan gamis laki-laki. Perempuan boleh menggunakan gamis perempuannya. Qala wal amaim, tidak boleh menggunakan imamah, sorban yang diikatkan di kepala. Ini tidak boleh. Kalau perempuan, ya jangan menggunakan sorban, menggunakan hijabnya, menggunakan kerudungnya. Laki-laki tidak boleh. Baik imamah yang dikerudungkan atau imamah yang diikat di kepala, semua tidak boleh. Qala wala sarawilat, jamak dari sarawil. Sarawil itu mufrad, jamaknya sarawilat. Kerak sirwal itu edisi Indonesia. Paham ya? Tidak tahu dari mana asal muasal, khawatir ada sebagian ustaz, sebagian dai yang belum belajar bahasa Arab yang matang baca sarawil, ya kan, mafail jamak. Kalau begitu sirwal mufradnya, akhirnya masyhur dengan kata-kata sirwal. Yang betul sarawil, jamaknya sarawilat. Kalau sirwal edisi Indonesia. Khair insyaallah. Tidak boleh menggunakan sarawil. Apa sarawil? Hah? Apa sarawil? Celana panjang atau yang pendek, entah itu yang sepaha, selutut, atau yang sebetis. Ini semuanya sarawil. Ada sarawil tawilah, ada sarawil qasirah. Semuanya tidak boleh. Laki-laki tidak boleh. Wanita boleh, tapi sarawilnya wanita. Jangan pakai sarawilnya laki-laki, tidak boleh. Kalau wal baranis, tidak boleh mengenakan burnus. Baranis jamaknya burnus. Apa burnus? Apa itu burnus? Hah? Bentuk kepala. Kalau yang dipakai sekarang ini jubah, jubah yang langsung ada nutup kepalanya itu, seret gitu, ada burnus. Hah? Termasuk burnus yang nutup kepala dia. Yang menggunakan kerpus kepala, ada burnus. Dimasukkan di dalamnya kolan suwahadi. Ini enggak diperbolehkan. Kalau wanita itu menggunakan penutup kepala wajib, jangan sampai kelihatan. Barakallahu fiik. Qala ulul khifaf, juga tidak boleh mengenakan khuf. Khuf itu adalah yang menutupi mata kakinya. Baik, alas kaki yang menutupi mata kakinya. Jangan pakai khuf. Perempuan boleh, bahkan harus, supaya jangan nampak telapak kakinya. Illa ahadun la yajidu na'lain, kecuali seseorang yang tidak mendapati sandal. Artinya yang dianjurkan pakai sandal, na'lun, jangan pakai khuf. Na'l itu yang sangat dianjurkan. Kalau enggak mendapati sandal, fal yalbas khuffain, silakan menggunakan khuf. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, pakai khuf tapi dipotong supaya dia di bawah mata kaki. Nah, khufnya itu dipotong jadi kayak sandal atau sepatu yang di bawah mata kaki. Paham ya? Itu solusinya. Qala wala talbisu min ath-thiyabi syai'an mas'u za'baran aw waras, dan kamu jangan memakai dari pakaian sesuatu pun dari pakaian yang terkena za'faran atau waras, ini minyak wangi. Tidak boleh bagi orang yang muhrim, yang berihram, menggunakan baju yang berminyak wangi. Dia hanya boleh kapan? Dia bolehnya kapan minyak wanginya? sebelum menggunakan baju ihram itu sebelum ihlal. Dia pakai baju, wangi, assalamualaikum, baru menggunakan baju ihram. Tidak mengapa walaupun bekas-bekas minyak wanginya masih ada setelah ihlal. Yang penting memakainya sebelum ihlal. Kalau sudah menggunakan baju ihram atau ihlal, tidak boleh pakai minyak wangi, juga tidak boleh menggunakan baju yang ada za'afaran atau warasnya atau minyak wanginya. Nah, yang ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Semuanya tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya. Ini yang dilarang dalam Islam untuk orang yang mahram. Apa hukumnya menggunakan kacamata? Jawabannya, kenapa kau boleh? Gak ada larangannya. Ah, santa. Apa hukumnya menggunakan masker? Hah? Kenapa kau boleh? Apa hukumnya seorang wanita? Ya, meniatkan masker sebagai niqab. Ya, meniatkan masker sebagai niqabnya, sebagai cadarnya, bercadar dengan masker. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hah? Tidak boleh. Dikarenakan perempuan tidak boleh menggunakan niqab, cadar yang ditempelkan itu. Kalau niatnya dia dengan masker itu untuk bercadar dengannya, tantaqibu biha adalah yajuz. Tapi kalau niatnya bukan untuk itu, hanya untuk menutup hidung, dikarenakan banyak debu dan segala macam, maka labas. Dikarenakan masker bukan niqab. Nah, lalu ghotan wala syara. Tapi tergantung niat. Masya Allah. Yang pakai jam tangan? Boleh ya? Pakai sapu? Hah? Boleh. Pakai tas lempangan gini? Boleh, masya Allah. Baju ihramnya dikasih cemiti. Baju ihramnya dikasih cemiti. Tahu cemiti enggak? Tahu cemiti? Boleh enggak? Hah? Jawabannya boleh. Baju ihramnya dikasih apa namanya? Benik. Cetekan. Cetek, cetek, cetek, cetek. Nah, supaya rapi. Jadi di desain di tukang jahit, belum baju ihram saya itu ketika saya pakai tinggal dicetek. Ada cara makainya seperti kayak sarung, cetek, cetek, cetek, cetek. Namanya apa ya, Bang? Dikasih apa namanya? Dikasih apa namanya? Ini cetekan ya, untuk cetekan baju ya. Cetek, cetek. Kancing. Ah. Dikasih kancing baju. K, bukan ke. K. Kancing baju. Labas, boleh. Diperbolehkan. Jadi bang, insyaallah ya. Para kiraan. Pemana lagi? Apakah boleh pakai payung? Jawabannya boleh. Berteduh di sebuah ruangan. Di bawah pohon. Di dalam mobil. Boleh. Yang enggak membolehkan, kaum rafidah. Ini termasuk min sakhafatihim. Gobloknya mereka. Tidak paham syariat. Barakallahu'alaikum. Al-Muhim, selama tidak ada nas pelarangan, maka labas, tidak ada masalah. Akan lebih utama ketika seseorang yang berihram menggunakan yang dipakai, dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah boleh bagi seseorang menggunakan baju ihram warna selain putih? Boleh enggak? Jawabannya boleh, cuman kurang afdal. Karena Rasul mengajukannya warna putih. Masya Allah. Untuk yang warna putih itu kaum laki-laki. Ada pun wanita diajukan dengan warna gelap. Barakallahu'alaikum. Dipahami sekarang sama banyak orang, dah putih, hanya putih semua. Hatta perempuan juga putih semua. Mohon maaf ya, sampai sebagian mereka memahami, ini juga gak boleh. Gak boleh menggunakan sarawila atau rasyik itu. Akhirnya ya polos gitu aja ya, Allah musta'an. Ini kita besar, kita besar, Allah musta'an. Ini dikarenakan kejahilan dalam memahami prinsip agama. Sekali lagi yang dibawakan dalam hadis ini untuk kaum laki-laki. Wanita semuanya boleh. Satu yang sama-sama enggak boleh, terlalu bini, yang ada parfumnya, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini semua diingat, ini sebab ketika sedang pakai baju ihram, sedang selesai ihlal, hendak menunaikan umrah. Ini semuanya diperbolehkan lagi kapan? Ketika sudah tahallul. Selesai tahallul dari umrahnya, maka bebas dari apa yang sebelum dilarang. Barakallahu'alaikum. Dihafalkan tiga-tiganya. Yang menghafal satu, hafal hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir, barakallahu'alaikum. Semua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jangan menghafal yang paling pendek. Sami'tu Rasulullah sallam yuhillumu labbida. Tak sah. Kalau yang itu tambah lagi atau satunya lagi. Gitu ya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apakah boleh memakai celana atau sarawil yang di bawah lutut? Ini lutut di bawahnya sedikit. Yang ini barakallahu fikum dilapisi dengan sarung atau dengan jubah. Dengan jubah barakallahu. Wallahu a'lam. Saya enggak kenal ini. Samar-samar kok tahu, tapi kok ragu-ragu. Siapakah Ustaz Abu Syifa Randy LC? Apakah termasuk Ustaz Al-Sunnah? Saya mau tanya ini. Mau saya interogasi sedikit. Saya mau tanya ini. Angkat tangan. Gak usah malu-malu. Saya pengen tanya aja dari mana asalnya, segala macamnya. Ada yang tanya? Siapa yang tanya ini, Pak? Ada jin nulis ya? Siapa yang tanya ini? Hah? Jangan malu-malu. Nanti saya tanya sedikit aja. Saya ragu-ragu ya, Pak. Jangan-jangan saya salah paham. Gak ada yang tanya ini? Gak ada pelakunya? Gitu ya, cukup insyaallah ya. Cukup? Cukup ya? Ayo insyaallah. Al-Mu'adzin yu'adzin. أشهد أن لا إله إلا الله Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Assalamualaikum. Apakah betul jubah itu hanya tradisi orang-orang Arab saja? Saya kemarin pas liburan dibilangin sama saudara saya, kenapa kamu pakai jubah? Karena jubah itu ada sunnah dari Nabi. Apa dalilnya? Masya Allah. Kok ya nanyain orang-orang yang pakai baju-baju tasabuh dengan kufar gitu loh. Kok ngurus yang ini? Kenapa pakai pantalon? Kenapa pakai levis? Kan gitu. Apa ada dari Islam? Semangatnya dipakai untuk seperti ini. Khair insyaallah. Hukum asal yang namanya pakaian itu mubah. Hukum asal yang namanya berpakaian itu mubah. Masing-masing tempat, masing-masing daerah, masing-masing negara punya pakaian sendiri-sendiri. Hukum asalnya adalah mubah. Selama di situ tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, tidak terbuka auratnya, ya, yang melanggar syariat kan membuka aurat, terlalu ketat membentuk aurat, pakaian yang tasyabbuh dengan orang kafir, tasyabbuh dengan orang yang fasik, tasyabbuh dengan lain jenis, ini jelas, ha? Ada pengharamannya, ada nasnya, ini jangan dipakai. Saya mengatakan kan ini kan mubah saja. Iya itu hukum asal. Yang ini ada nas-nas pelarangan, maka diharamkan dalam Islam. Kita misalnya ya. Tayyib, kecuali yang kedua, dikecualikan ketika ada sebuah pakaian yang dicintai Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika ada seorang Muslim yang mengenakannya, memakainya, karena itu dicintai Rasulullah SAW, maka dapat pahala karena ta'assi bin Nabi, dapat pahala karena meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis Nabi Dawud dan ia sahih atau hasan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan kana ahabbu thiyab ila Nabi SAW al-qamis, pakaian yang paling beliau sukai adalah pakaian kamis. Difahami insyaallah ya. Jadi ketika ada yang menggunakan jubah, jangan disalahkan. Panjang, bagus. Anda mengenakan baju yang paling dicintai. Itu disupport. Jangan, kamu pakai jubah. Mana bajunya? Kuali, mas. Berarti, ya mungkin ilmunya belum sampai. Saya sampaikan dengan cara yang baik kepada saudara. Ini adalah pakaian yang dicintai Rasul. Hadis Ummu Salamah seperti mengatakan demikian. Saya memakainya karena Rasul yang mencintainya. Saya mencintai apa yang dicintai Nabi kita Muhammad SAW. Apa harus? Tidak harus. Mas mau pakai sarung silakan. Saya juga pakai sarung. Tapi kalau mas pakai pantolon, pakai levis, dilarang dalam Islam. Tasyaffud dari orang kafir. Tidak boleh. Barakalafikum. Saya pakai sokong nasional. Boleh tidak? Duh. Silakan saja. Itu hukum asalnya boleh. Selama tidak ada pelarangan, nggak ada masalah. Ngatain ke? Gitu. Nah, ini dari bahasanya dari sebelah, ikhwan. Dari sebelah. Jadi, saya heran sama mereka, ikhwan. Mestinya kan bahasanya kan di bagus gitu loh. Menyupport, menyemangati orang-orang muslim yang menggunakan pakaian-pakaian yang sangat dicintai Nabi kita Muhammad SAW. Tapi gitu. Muslim itu menunjukkan jati diri dia dengan pakaiannya yang dicintai Rasulullah SAW. Jangan kemudian fokus kepada mubah, lalai dengan yang dicintai sama beliau. Jangan fokus menyalahkan orang yang seperti ini. Dia tidak ada yang salah. Dia mengamalkan yang sunnah. Fokusnya kepada orang yang melanggar syariat mestinya. Kan gitu. Ngerti nggih? Barakallahu fiikum. Ini mereka sekarang menyerang jubah. Ini sebuah keanehan dalam dakwah, menyerang jubah. Akhirnya bahasa mereka menggunakan sarawil, kadang juga sarawilnya nus-nus gitu, nus pantolon, nus sarawil. Akhirnya mereka enggak lagi pakai sarung, menggunakan gamis pendek. Padahal yang sangat dianjurkan dalam Islam dilapisi dengan sarung atau dengan jubah. Allahul musta'an. Ya itu keanehannya. Kalau sudah ada yang tidak beres, trouble, banyak trouble-nya juga para ulama. Apakah termasuk sunnah jika sholat sunnah sambil duduk? Jawabannya boleh. Boleh. Hukum asalnya sambil berdiri. Untuk yang fardu itu rukun. Untuk yang sholat sunnah bukan rukun. Sebab Nabi kita Muhammad SAW pernah melakukannya. Sehingga boleh. Beliau mengerjakannya ketika saat tahajud, suatu lail, qiyamul lail. Beliau pernah mengerjakan qiyamul lail berdiri sampai 7 rakaat berturut-turut sekali salam, dan beliau melaksanakan 2 rakaat sambil duduk. Menunjukkan boleh sambil duduk itu untuk salat sunnah bagi yang ada uzur. Boleh. Apabila kita punya tetangga kafir yang serba kekurangan atau kekurangan, kita merasa iba kepadanya, kemudian kita bersedekah ke tetangga tersebut, hukumnya ini sangat dihancurkan, tapi dengan niat untuk mendakwai dia kepada Islam atau ta'liful qulub. Bagus. Tentu dia. Tapi tidak ada unsur walak kepada kekufurannya. Berdakwah ya kan, dakwah dengan harta benda. Dia kekurangan untuk kasih entah kalau beras, minyak, apa gitu, supaya dia terbantu. Namun diajari Islam. Sehingga itu dakwah dengan akhlak, dakwah dengan muamalah yang baik. Ini sangat dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Dia sakit, jenguk, didakwai Islam. Wahagaya. Masing-masing muslim harus menjadi misionaris bagi agamanya. Itu semangat untuk mendakwai Islam dan ta'liful qulub. Barakallahu. Apalagi yang muslim tetangganya lebih-lebih lagi dibantu. Apalagi ikhwan sendiri lebih-lebih dibantu yang punya kemampuan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ada salam dari Abu Luqman, pengajar Ponpes Ittiba'us Salaf, untuk semua asatidz al-bayyinah alaihi salam. Rahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup. apakah benar Jamarto bersaudara dengan Ustaz Muhammad As-Saiwet? Ya lain sih. Yang ini Ja'far wa Talib bin Talib Al-Kathiri, yang ini As-Saiwet. Lain. Barakallahu'alaikum. Yang betul, Al-Ustaz Muhammad Umar As-Saiwet, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau istri keduanya, ponakannya Ja'far Talib. Paham ya? Istri yang keduanya itu, ponakannya Ja'far Talib. Jadi, anak saudaranya. Berapa sih namanya Hilal? Hilal bin Talib. Begitu. Paham enggak? Dapat ponakannya Jamarto. Paham? Terus faedahnya apa tentang seperti ini? Iya. Tanya aja kok aneh-aneh gitu ya. Apa benar Ustaz mengadakan daurah di Sulawesi Selatan? Buni. Insyaallah. Temanya apa? Ketaatan kepada pemerintah. Prinsip seorang muslim. Ya, reklatif. Insyaallah ta'ala. Apakah masih di sini paciran? Insyaallah ta'ala. Jawabannya insyaallah ta'ala. Apakah boleh seseorang yang memiliki kakek bernama Abdul Hamid, kemudian dia menisbahkan nama dengan nama Al-Hamidi? Tidak. Dia mengatakan Al-Abdul Hamid. Hakata. Faham tidak? Dia namanya siapa? Namanya Abdullah bin Abdul Karim bin Abdul Hamid. Udah. Abdullah bin Abdul Karim Al-Abdul Hamid. Hakata. Nanti semua anaknya juga begitu. Ada namanya Muhammad, ada namanya Ahmad, dan namanya Hamad. Sudah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Karim Al-Abdul Hamid. Hakata. Alu Abdul Hamid. Kecuali kalau namanya Pak Hamid. Namamu siapa? Hamid. Bukan Abdul Hamid. Ya sudah, kalau kalian Al-Humaydi. Labas. Faham insyaAllah ya? Nah, itu cara penisbatan seperti itu. Faham ya? Mungkin tidak Abdul Hamid dinisbatkan Abdul Humaydi gitu? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka bukan Al-Abdul Hamid. Difaham insyaAllah ya? Hah? Kayak nama saya gitu. Enggak dinisbatkan. Tidak bisa. Assalamualaikum. Jadi kalau dikasih Al. Kalau saya lihat sama anak-anak, D-nya dihilangkan. Al-Afif. Gitu. Atau Al-Afifi. Aywa. Kira ya. Assalamualaikum. Allahu ta'ala a'lam bis-sawab. Kalau Ustaz Agus gimana? Al-Sa'idi. Gitu ya. As-Sa'idi. Gitu ya. والله تعالى أعلم بالصواب نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل حفظكم الله تعالى